وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di Fath al-Majid syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-10. Kata beliau, babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semisal tempat itu sudah terbiasa orang menyembelih untuk patung berhala, atau untuk jin, atau untuk syaitan, atau untuk yang lain. Maka di tempat itu tidak boleh orang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dia menyembelih walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat yang biasa orang menyembelih untuk selain Allah, orang akan tetap mengatakan dia menyembelih untuk berhala. Dia menyembelih untuk patung, dia menyembelih untuk barakallahu fikum sesuatu yang dikeramatkan di sana. Paham barakallahu fikum? Maka itu illah, tidak bolehnya barakallahu fikum untuk menyembelih di tempat yang biasa disembelih di tempat itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu bihi lighairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah. Asyar la nafiyah wa yahtamil annaha linnahi wa huwa athaf. Tapi bisa nafiyah, bisa juga nahi, nahi larangan. Dilarang, tidak boleh. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa orang menyembelih untuk selain Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kenapa tidak boleh? Karena orang tidak melihat hatinya, niatannya, tidak lihat, tapi melihat zahirnya. Di tempat itu ada patung, ada dulunya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Atau di tempat-tempat biasa orang larung, paham barakallahu fiik. Orang larung di situ. Untuk yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Penghuni lautan atau penguasa lautan untuk mereka, supaya mereka mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, dan agar supaya topan atau badai ini tidak ngamuk, maka mereka membuat sesajen-sesajen untuk barakallahu fiik. Kalau di tempat itu biasa dilakukan ini, maka tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat itu. Karena orang akan mengatakan, oh, Pak Haji bikin larung sendiri kata di situ noh. Bikin subhanallah. Orang akan melihat. Dan tidak akan orang tahu niatannya untuk siapa dan bagaimana. Intinya dilarang. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Allah taala la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahabba an takum fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fihi abada. Jangan pernah engkau salat di dalamnya sama sekali. Ini yang dimaksud masjid dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin supaya mereka berkumpul sesama para munafikin di masjid itu untuk mengintai atau mengawasi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, untuk merembuk apa yang mereka akan lakukan barakallahu fikum dari makar dan tipu daya untuk Islam dan kaum muslimin, sambil menunggu orang yang mereka harapkan bisa memberikan bantuan sesamanya para munafikin kufar. Barakallahu fiik. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk, mereka sudah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami mengundang Anda untuk datang ke masjid kami. Kami membangunnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, supaya mereka tidak lagi jauh-jauh melakukan salat. Kita sudah bangunkan masjid untuk mereka. Alasan Tayyib, kata Rasulullah SAW, inna ala janahi safar. Tayyib. Sesungguhnya kami dalam kondisi sibuk sibuk untuk persiapan keluar berperang ini. Barakallahu fiik. Kalau kita kembali, insyaallah. Baik. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Tabuk dan terjadilah peperangan. Barakallahu fiikum. Walaupun tidak sempat berperang dengan orang-orang Romawi, walaupun tujuannya untuk memerangi orang-orang Romawi. Tapi khair kathir yang didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin barakallahu fikum di perjalanan Tabuk ini. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya tentang tidak boleh barakallahu fikum salat di Masjid Dirar itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan beberapa orang sahabat untuk membakar masjid itu dan merobohkan. Paham barakallahu fikum? Masjid Dirar. Kata Rasulullah, la takum fihi abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abada, jangan engkau pernah salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan min awwali yaumin, di hari pertama engkau datang ke kota Madinah, yakni masjid masjid Quba, apaan? Min awal yawm ahakku antakuma fi. Masjid Quba ini lebih berhak untuk engkau sholat padanya. Ada juga yang mengatakan Masjid Nabawi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Tapi lebih nampak di sini bahwa yang dimaksud adalah Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Bersuci dengan air. Dan bersuci dengan apa? Bersuci dengan air. Barakallahu fiikum. Baik. Yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dan mereka sangat senang ya apa, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang suka bersuci. Barakallahu fiik. Asyarqal mufassirun inna Allah taala naha rasulahu anis salati fi masjidid Dirar. Baik, berkata ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk salat di Masjid Dirar ini, masjid yang dibangun oleh orang munafik. Wal ummatu taba'ul lahu fi dalik, dan umat ini juga hukumnya sama ngikut enggak boleh salat di Masjid Dirar. Suma innahu ta'ala hasahu ala salati fi Masjid Quba, kemudian Allah memberikan anjuran kepada nabinya untuk salat di Masjid Quba. Alladhi ussisa min awwali yawmin bunya ala taqwa, yang Masjid Quba ini dibangun awal pertama kalinya dibangun di atas ketakwaan, wahia ta'atullahi wa rasulih, yakni di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa jam'an lil kalimatil li kalimatil muslimin mukminin, dan untuk menyatukan kata sepakat kaum mukminin. Wa maqinan wa manzilan lil islam wa ahlihi, dan sebagai maqil tempat berkumpulnya, tempat turunnya barakallahu bikum lil islam wa ahlihi, kaum muslimin, dan Islam itu di ajarkan, disampaikan di sana. Walihada ja'a fi al-hadithis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba rakiban wa mashiya. Dan dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjid Quba ka umratin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Quba, salat dua rakaat kah, atau salat pas bertepatan dengan salat wajib kah, pokoknya salat di sana satu kali saja, itu sama seperti apa? Seperti umrah pahalanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para jamaah umrah biasanya ada jadwal untuk menziarahi masjid ini. Barakallahu fikum. Untuk jamaah umrah biasanya ada jadwal untuk menziarahi masjid. Tidak begitu besar tapi ramai terus orang. Barakallahu fikum. Ramai setiap saat. Ada saja orang yang menziarahi. Barakallahu fikum. Karena pahala ini, pahala umrah setiap satu kali melakukan salat padanya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba rakiban wa mashiya. Dan dalam sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menziarahi Masjid Quba dalam kondisi jalan atau mengendarai kendaraan setiap pekan. Barakallahu fikum. Wa qad sarraha anna masjid al-madhkur fil ayah huwa Masjid Quba jama'atun min as-salaf. Dipertegas bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Masjid Quba. dipertegas oleh sekelompok dari kalangan salafus salih, minhum Ibnu Abbas wa Urwah wa Atiyah wa Syabi wal Hasan wa ghairuhum. Ibnu Abbas, Urwah, Atiyah, Syabi wa Hasan wa ghairuhum qultu wa yu'ayyiduhu qawluhu fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahhar. Barakallahu fikum. Ini disokong, diperkuat pula dengan ayat setelahnya, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, di masjid ini ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Wakilah huwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan bahwa masjid yang dimaksud di sini adalah apa? Masjid Quba, karena orang Quba mereka senantiasa istinja dengan air. Wakilah huwa masjid Rasulullah, ada juga yang mengatakan dan berpendapat bahwa maksud yang dimaksud dengan masjid di atas tadi adalah masjid Rasulullah, masjid Nabawi. Di hadits Abi Sa'id, qala tamara rajulan fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa min awwal yawmi. Berdebat dua orang tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal hari pertama. Waqala rajulun huwa masjid Quba. Seorang berkata masjid Quba. Waqala akhar huwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya satunya lagi mengatakan oh masjid Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjid hadza rawah Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masjid ini. Oh, wa qaulu Umar, ini pendapatnya Umar dan putranya Abdullah wa Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Katsir wa hadza sahih wa la munafata bain al ayati wal hadits li'annahu idza kana masjid Quba qad ussila lit taqwa min awwal yawm fa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin aula. Tidak ada pertentangan. Masjid Quba juga ussisa ala taqwa masjid Rasulullah, apalagi kalau masjid Quba saja dibangun di atas ketakwaan, apalagi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih utama untuk kita katakan dibangun di atas ketakwaan, jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini tidak ada pertentangan. Jadi, karena masing-masingnya apa? Dibangun di atas ketakwaan. Wahada bikhilabi masjid dirar. Ini berbeda dengan masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi, masjid dirar. Karena apa? Karena untuk melakukan makar, melakukan kejelekan, darar. Alladhi ussisa ala ma'siyatillah, yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, walladhina attakhadhu masjidan dhiraran wa kufra. Coba perhatikan. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita kondisi masjid dirar dan orang-orang yang membangunnya. Walladzina takhadu masjidan dirara, dan adapun orang-orang yang membangun dari kalangan munafik ini yang membangun masjid dirar, Allah sendiri menamakan masjid itu masjid dirar. Jadi, karena membuat darar, membuat bahaya, membuat gangguan melalui masjid itu. Wa kufran, dan kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan juga dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl. Subhanallah. Irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl. Tempat kumpulnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Baik. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami membangun ini tidak lain kecuali untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzib. Allah mempersaksikan bahwa mereka adalah para pendusta. Bali hadhil umur naha Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anil qiyam bihi di salat. Karena perkara ini, masjid dirar dibangun di atas kekufuran, kemunafikan dengan tujuan untuk memecah belah kaum mukminin dan untuk mengintai dan memperhatikan kondisi kaum muslimin, mereka melancarkan makar dan seterusnya. Masya Allah, tempat berkumpulnya para munafikin. Maka Allah melarang Rasulnya untuk melakukan sholat di dalam masjid. Wa kana alladhina banawhu ya'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang membangunnya datang ke Rasulullah qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Sebelum Rasulullah keluar ke perang Tabuk. Fasa'aluhu ayyusalliyati. Mereka memohon kepada Rasulullah, mengundang beliau untuk sholat di masjid mereka. Wa annahum innama manahu lidhu'afa'i wa ahli al-illah fi al-lailati asy-syafiyah, dengan alasan mereka membangunnya untuk orang-orang lemah sehingga mereka tidak lagi mencari masjid yang agak jauh. Mereka membangunkan masjid dekat-dekat rumah mereka. Wahul illa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat. Di lailatul syatiyah, di malam yang sangat dingin. Faqala inna ala safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya sesaat lagi kita akan melakukan safar. Walakin idza raja'na insyaallah. Akan tapi kalau kita sudah kembali dari Tabuk, insyaallah kita akan melakukan. Falamma qabala alaihi salam raja'a ila al-Madinah. Begitu Rasulullah kembali ke kota Madinah, walam yabqa bainahu wa bainha illa yawmun aw ba'd. Sehingga perjalanan tidak lagi jauh, tinggal satu hari sampai ke kota Madinah beliau, atau sebagai setengah hari. Nazal wahyu bi khabari masjid. Turunlah wahyu mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang kondisi masjid dirar ini. Faba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah. Maka Rasulullah mengirim orang-orang beliau untuk menghancurkan masjid itu sebelum Rasulullah masuk kota Madinah. Dibakar. Dihancurkan. Wawajuh munasabatil ayat litarjamah. Sisi kecocokannya ayat ini dengan judul bab, tidak boleh melakukan ibadah di tempat orang melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum? Masjid dirar ini sebagai contoh. Anal mawadi al mu'adda lidzabh li ghairillah yajibu ijtinabu dzabh biha. Baik. Annal mawadi al-mu'adda lidzabh li ghairillah, bahwa tempat-tempat yang memang dari sejak dahulu dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yajibu ijtinabu dzabh biha lillah. Maka tidak boleh kita melakukan penyembelihan untuk Allah di tempat. Kama anna hadzal masjid al-mau'idda lil ma'siyah, sama seperti masjid ini, masjid dirar, ketika dibangun untuk melakukan maksiat, sara mahallal ghadabil li ajli dzalika. Maka jadilah tempat itu tempat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan jeleknya mereka. Fala tajuzu sholatu fihi lillah, maka tidak boleh salat di dalamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qiyasun sahih. Maka ini kias yang sangat tepat, kias yang benar. Wa yu'iru hadithu Thabit ibnu Ath-Thahhak, dan ini akan disokong, diperkuat, diperjelas dengan hadith Thabit ibnu Ath-Thahhak yang akan datang. Qulhu fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu, di ayat tadi, di dalam masjid Quba itu ada orang-orang yang senang untuk melakukan tahara, bersuci. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaim ibnu Sa'idah al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum bi masjid Quba. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di masjid Quba, faqala innallaha qad ahsana alaikum sana bitahur. Wahai orang-orang Quba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian dengan pujian yang luar biasa. Bahwa kalian senang untuk bersuci. Di kisah di masjidikum, di kisah masjid kalian, fama hadzal tahur alladzi tatataharuna bih. Terus bersuci apa yang kalian lakukan ini sehingga Allah memuji kalian? Faqalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranu minal yahud. Kanu yagsiluna abdanahum minal ghaid. Faghasalna kama ghasal. Ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an. Kami tidak mengetahui sesuatu yang lebih dari apa yang kami lakukan. Illa annahu kana lana jiranu. Dulunya kami memiliki tetangga dari kalangan Yahudi. Kanu yagsiluna adbarahum. Mereka membersihkan dubur-dubur mereka minal ghaid. Ya gesilun, yang membersihkan dengan memakai air. Ya gesilun, membersihkan sisa-sisa najis kotoran mereka dengan air. Pagasal nakama agasal. Maka kami pun membersihkan sisa kotoran najis kami sebagaimana mereka membersihkannya. Ini yani memakai air. Dan itu lebih bagus, lebih bersih, dan lebih apa? Barakallahu fiik. Wa fi riwayat Jabir wa Anas huwa dzaaka fa'alaikum. Baik. Huwa dzaak, itulah yang kalian lakukan sehingga Allah memuji kalian, maka tetaplah kalian di atas kebaikan. Barakallahu fiik. Tetap bersuci dengan memanfaatkan air. Barakallahu fiik. Walaupun orang boleh melakukan dengan apa? Batu atau yang semisal dengan Cuma orang kalau sudah terbiasa dari sejak kecil bersuci dengan air, kalau memampakkan batu atau tisu atau apapun pengganti batu, mereka menganggap sama dengan belum cebok. Barakallahu fiik. Ini sudah karena sudah terbiasa dengan memampakkan. Ini lebih bagus. Barakallahu fiik. Bersuci, istinja dengan memampakkan air itu lebih lebih bagus. Kata Rasulullah, huwadak, itulah yang kalian lakukan, yang Allah memuji kalian dengan fa'alaikumuh, maka tetaplah kalian berada di atas. Barakallahu, tetap melakukan. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim wa Dharqutni wal Hakim. Qauluhu wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Qala Abu Aliya, inna tahura bil ba'i al hasni husn li husn walakinnahum al-mutatahhiruna fit-tunub min ad-dunub wa bihi itsbatu sifatil mahabbah khilafan lil asy'ariyah wa nahwihi. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Qala Abu Aliya, inna tahura bil ma'i la hasan. Baik, inna tahura bil ma'i la hasan. Sebenarnya bersuci dengan air itu lebih bagus. Walakinnahu al-mutatahhiruna min ad-dunub. Ini tafsiran itu bagus, tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dari dosa. Ini doa senantiasa istighfar dan tobat. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah. Di ayat ini juga ada penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya yang mentakwilkan cinta dengan apa? Iradatus tawab. Barakallahu fiik. Allah menginginkan untuk memberi pahala, kata. Alasannya kalau kita mengatakan Allah mencintai berarti sama seperti makhluk. Subhanallah. Kalau mereka mengatakan itu, sebenarnya mereka telah menyamakan duluan sebelum mereka menafikan. Paham berarti? Mereka menyamakan dulu Allah dengan makhluk sehingga dengannya mereka menafikan. Akhirnya mereka mentakwilkan. Apa bedanya dengan sifat yang mereka sendiri tetapkan seperti sifatul hayy? Sifat hidup bagi Allah Subhanahu. Tidakkah makhluk yang lain juga sih hidup? Kalau jawabannya mereka bahwa, oh, itu hidup yang lain, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan kehidupan makhluk. Apa bedanya? Kita juga katakan semua sifat-sifat seperti itu, bahwa Allah memiliki sifatul mahabbah yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki sifatul mahabbah, mencintai sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ka mithlihi syai'. Allah sendiri yang mengatakan Allah mencintai. Ikhlas. Kenapa kita harus lancang untuk mentakwil-takwilkan? Kalau Anda mengatakan oh iradatu tawab, berarti Anda telah apa? Mengingkari sifatul mahabbah. Anda telah mengingkari sifat mahabbah pada diri Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menetapkan untuk dirinya sendiri. Allahu musta'an. Khilaf al-asy'ariyah wa nahwihim. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Thabit bin Dhahhak qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibwan. Seseorang nadara, bernazar untuk menyembelih seekor onta di daerah atau tempat yang namanya buana. Tempat. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya kepada orang ini. Hal kana fiha watharu min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat yang kau sebutkan tadi itu yang bernama buana, dulunya ada patung atau berhala di zaman jahiliyah yang mereka sembah dengan berbagai macam penyembahan termasuk penyembelihan? Qalu la, tidak ada ya Rasulullah di tempat itu. Ya cuma sekedar kalian tengok menyembelihnya di sana. Qala fa hal kana fiha idun min ayadihim? Adakah dulunya di tempat itu dilakukan sebagai tempat perayaan hari rayanya mereka? Hari rayanya orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akhirnya mengatakan, "Enggak ada. Enggak ada dulunya patung berhala disembah di sana dan tempat itu bukan tempat untuk melakukan hari raya, tempat berkumpulnya orang dan yang lainnya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au fi binadrik." Kalau begitu silakan kau lanjutkan nadarmu, tunaikan. "Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Karena sungguhnya tidak ada penunaian untuk nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Dan juga tidak ada penunaian nazar pada apa-apa yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam. Rawahu Abu Daud wa isnadu ala syarti iman. Barakallahu fiik. Tapi kita cukup sampai sini. InsyaAllah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi tabarakatuh. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim.